Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kehidupan atau perjalanan seorang manusia setelah kematiannya. Setelah tadi kita sampai pada pembahasan yaumul mahsyar, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berkumpul di padang mahsyar, dan karena pada hari itu matahari didekatkan, maka manusia pun mengalami kepayahan yang demikian keras. Sampai-sampai tadi kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalir keringat dari tubuh mereka, ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan penuh keringatnya. Dalam keadaan yang payah tersebut, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, manusia pun berusaha mencari solusi. Ya. Mereka berusaha mencari jalan keluar, bagaimana caranya agar kepayahan yang mereka peroleh di yaumul mahsyar ini bisa selesai. Ya. Maka mereka pun mendatangi para nabi untuk meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta syafaat agar para nabi tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yaumul hisab, hari perhitungan itu disegerakan. Ya. Hal ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dihidangkan kepada beliau itu masakan berupa daging. Ya, dihidangkan daging kepada beliau. Fadafa'a ilaihi minha adzira'. Maka disuguhkan kepada beliau sehasta dari potongan daging tersebut. Wa kanat tujibuhu. Dan daging kambing tersebut disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahasa minha nashatan. Maka beliau pun menggigit potongan daging tersebut dengan satu gigitan. Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dzalik? Dan apakah kalian tahu apa penyebabnya? Apa penyebabnya aku disebut sebagai sayyidun nas? Apa penyebabnya aku diangkat menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yajma'u Allahul awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir kali, yakni yang terakhir diciptakan, terakhir kali mati, fi sa'idin wahid, di sebuah tempat, ya, di suatu tempat, suatu lapangan. Yasma'uhum ad-da'i wa yanfudhuhumul basar. di mana seorang penyuruh itu memperdengarkan kepada mereka dan mata itu bisa meliputi mereka. Ya, karena mereka berkumpul di tempat yang satu. Wa tadannu asy-syams, dan ketika itu matahari jaraknya demikian dekat. Fayablughun nas minal ghum wal karb ma la yatiqun wa la yahtamilun. Maka manusia pada saat itu merasakan rasa takut dan kegelisahan yang tidak dapat mereka pikul, tidak dapat mereka tahan, ya, karena saking dahsyatnya keadaan pada hari itu, tidak sanggup mereka untuk memikul beban tersebut. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lain, ala tarawuna ma antum fi, ala tarawuna ma qad balagakum, apakah kalian tidak melihat keadaan kita pada saat ini? Apakah kalian tidak melihat apa yang telah menimpa kita sekarang? Ala tanduruna man yashfa' lakum ila rabbikum, apakah kalian tidak berpikir, ya, kalau kita itu meminta syafaat, ya, apakah kalian tidak berpikir ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, maka berkata sebagian manusia kepada sebagian yang lain, abukum Adam, bapak kalian Adam. Ya. Maksudnya apa? Mereka ingin mencoba meminta asy-syafa'ah, meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala fayatuna Adam, maka mereka pun datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan padamu dari ruhnya. Wa amaral malaikah fayasjudu laka fasajadu laka, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikanlah syafaatmu berikanlah syafaatmu di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Ala tara ma qad balagna, tidaklah engkau melihat kepayahan yang telah menimpa kami? Fayaqulu Adam alaihi salam, maka Adam alaihi salam pun mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sebelumnya Rabbku tidak pernah murka seperti ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu, dan Rabbku tidak pernah murka semurka ini setelahnya. Wa innaha nahani anis syajarah fa'asaitu, dan sesungguhnya Rabbku telah melarangku untuk mendekati pohon, akan tetapi aku bermaksiat, aku melanggar larangannya. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa itu berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mendekati sebatang pohon. Akan tetapi karena bisikan dan bujukan iblis, maka Adam alaihissalam dan istri beliau mendekati dan makan pohon tersebut, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun dikeluarkan dari surga. Maka ketika manusia mendatangi Adam sebagai manusia yang pertama, Abul Bashar, bapaknya manusia, berharap Adam itu bisa memberikan syafa'ah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Adam teringat dengan dosanya bahwa dia pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk makan pohon, makan buah dari pohon yang terlarang. Kemudian kata beliau, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Beliau mengingat banyaknya dosa pada diri beliau. Kemudian idhabu, kata beliau, idhabu ila ghairi. Maka hendaknya engkau pergi kepada yang selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ya. Diperintahkan manusia untuk pergi kepada Nabi Nuh meminta syafaat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas saja hadis ini karena hadisnya demikian panjang, bahwa kemudian manusia pergi ke Nabi Nuh alaihi salam dan mengucapkan hal yang sama kepada Nabi Nuh, meminta Nabi Nuh memberikan syafaat. Tapi Nabi Nuh pernah melakukan dosa, kemudian memerintahkan manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Beliau tidak mampu memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia diperintahkan kepada Nabi Musa, diperintahkan meminta syafaat kepada Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa pernah melakukan dosa, yaitu membunuh seorang manusia yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Maka kemudian Nabi Musa pun memerintahkan manusia untuk bertemu Nabi Isa, meminta syafaat kepada Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Kata beliau, berkata Nabi Isa kepada mereka, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna fayakulun. Maka mereka pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Fashfa lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat bagi kami di hadapan Rabbmu. Ala tara ma nahnu fih? Tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang? Ala tara ma qad balagna? Apakah engkau tidak melihat kepayahan yang menimpa pada diri kami? Fa'akum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'akum. Maka aku pun berdiri, kata Rasulullah. Fa'ati tahtal arsh. Maka aku pun datang mendekati ya bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Fa aqau sajidan li Rabbi azza wa jal. Maka kemudian pun aku merunduk bersujud di hadapan Rabbku azza wa jal. Thumma yaftahallahu alayya wa yulhimuni min mahamidih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun melapangkan bagiku, memberikan kelapangan bagiku dan memberikan ilham kepadaku, ya, min mahamidih, yang berupa pujian-pujian kepadanya, wa husnul tsana alaih, dan juga pujian yang tinggi ke atas Allah Subhanahu wa taala, malam yaftahu ala ahadin qabli, dengan pujian-pujian yang tidak diajarkan olehnya kepada salah seorang sebelumnya, kepada seorang sebelumku. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan ilham kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Berupa apa itu ilham? Yaitu pujian-pujian yang tinggi kepada Allah. Ya, yang dengan ilham tersebut beliau akhirnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelum beliau. Ya. Setelah itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fayuqal ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah isfa' tushaffa'. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah maka engkau akan diberi, isfa' tushaffa', mintalah syafaat tersebut, berikanlah syafaat tersebut, maka aku akan memberikan syafaat tersebut. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya agar dipercepat yaumul hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa aqulu ya rabbi ummati ummati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Kemudian beliau mengulanginya, ya rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Demikian kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar. Kemudian kata beliau, fayuqalu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min albabil aiman min aljannah. Masukkanlah dari umatmu sekelompok orang yang tidak dihisab. Masukkanlah mereka ke dalam pintu bagian kanan dari surga. Jadi di sana ada sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, tentang hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang ikhlas yang benar, ya. Tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah demikian juga meminta diruqyah dan tidak meminta dikai, disembuhkan dengan besi. Orang-orang yang demikian ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab. Tidak diperhitungkan amalannya, langsung masuk ke dalam surga. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan mereka. Adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min albabil aiman min aljannah. Masukkan umatmu yang tidak dihisab, ya, melalui pintu bagian kanan dari surga. Wahum syuraka'un nasi fi ma siwahu minal abwab. Dan sebagian dari mereka itu bersyirikat di pintu-pintu surga yang lainnya. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadih, dan demi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lama baina misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wal Hajar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga itu sejauh Makkah dan Hajar. Hajar itu nama sebuah tempat. Au kama baina Makkah wa Basra, atau sejauh Makkah dan Basrah, sebuah kota di negara Irak. Itu jarak antara pintu-pintu surga. Ini adalah akhir dari perjalanan manusia di padang mahsyar. Ya. Ketika mereka berada di dalam penantian yang begitu panjang, ketika mereka berada dalam penantian yang penuh dengan berbagai kepayahan, kesulitan, dan keadaan yang membuat gelisah, membuat hati mereka tidak tentram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada mereka. Beliau menemui Allah subhanahu wa ta'ala dan bersujud di bawah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatnya diberi kemudahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan permintaan beliau. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, ya, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita selalu berusaha untuk memperoleh syafaat ini, ya. Di antara caranya adalah dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika disebut nama beliau, hendaknya kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga yang sering terlalaikan oleh sebagian kaum muslimin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai azan, maka kita berdoa, ya, setelah mengucapkan bersalawat kepada beliau, kita berdoa. Apa doanya azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Wahai Rabb yang memiliki panggilan ini, rabb hadhihi ad-da'wah was-salati al-qa'imah, dan memiliki salat yang akan segera ditegakkan, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, berikanlah Muhammad itu wasilah dan keutamaan, wa maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa itu kedudukan terpuji yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu beliau pada yaumul mahsyar memberikan syafa'atul uzma, syafa'ah yang besar kepada ahlul mahsyar, para orang-orang yang telah berkumpul di padang mahsyar. Ya. Ketika nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat ini, padahal mereka adalah nabi-nabi yang mulia yang diutus terlebih dahulu dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi mereka tidak mampu memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat, syafaatul uzma, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah fase terakhir dari padang mahsyar. Kemudian apa yang terjadi, ikhwanul fiddin rahimani rahimakumullah? Setelah itu yang terjadi setelah itu adalah yaum al-hisab, hari perhitungan. Ya. Apa itu hari perhitungan? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari perhitungan adalah suatu hari di mana manusia itu melihat catatan amalan-amalan mereka. Ya. Diperlihatkan catatan amalan-amalan mereka. Dan ditimbang kebaikan serta keburukan mereka. Ini adalah yaum al-hisab. Ya, dan dalil tentang yaum al-hisab ini banyak sekali. Kita bacakan beberapa dalilnya. Di dalam surat Al-Hajr ayat ke-92 dan 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka, menanyakan amalan mereka semuanya. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaitu tentang apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma, ya, dalam surat Al-Inshiqaq, ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Barang siapa yang catatan amalannya, ya, itu diberikan, ya, diberikan kepada tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, maka sesungguhnya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka, yaitu dilempar, ya, fasaufa yad'u thubur, maka sungguh dia akan berteriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka semua, fayunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian mereka pun dikhabarkan tentang apa yang telah mereka perbuat. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya, adapun mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan segala sesuatu. Dan dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji sawi kebaikan, maka niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal dengan sebiji sawi kejelekan, maka dia akan melihatnya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suatu perkara yang harus kita imani, bahwa semua apa yang kita perbuat, ya, itu akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Perkara selanjutnya, bagaimana tata cara hisab tersebut? Tata cara hisab tersebut adalah dengan menggunakan al-mizan, timbangan. Ya. Menggunakan al-mizan, timbangan. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-102 sampai ke-104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugi, dan mereka akan kekal dalam jahannam. Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Mereka diseret di atas wajahnya ke dalam neraka, dan mereka di dalamnya akan menjadi rusak. Ayat ini, ikhwan fillah wa akhwati fillah, menunjukkan kepada kita bahwa yang akan terjadi pada yaumul hisab adalah amalan-amalan kita itu akan ditimbang. Ya, akan ditimbang. Orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, al-muflihun. Adapun orang-orang yang sedikit timbangan kebaikannya dan lebih berat timbangan keburukan dan kejelekannya, maka mereka inilah orang-orang yang celaka. Al-mizan atau timbangan di sini, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, dia benar-benar berbentuk timbangan, ya, yang memiliki dua daun dan satu lisan. Ini mungkin antum pernah melihat timbangan zaman dulu, ya, yang apa seimbang kanan dan kiri, kemudian di sebelah kanannya ditaruh pemberat, kemudian sebelah kanannya dan sebelah kirinya ditaruh barang yang akan ditimbang atau sebaliknya, ya, sampai dia seimbang. Nah, seperti ini bentuk timbangan yang akan dipakai untuk menghitung amalan-amalan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat, dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ya. Khafifatan 'alal lisan. Yang ringan di lisan. Mudah untuk diucapkan. Tsaqilatan fil mizan. Dan dia berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil 'azim. Maha suci Allah, dengan segala pujiannya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ini menunjukkan bahwa amalan itu ditimbang. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perhitungan kita itu dilakukan dengan mizan, dengan timbangan amal. Ya. Kalau ada yang bertanya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah tahu? Sudah tahu amalan-amalan kita. Kan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita langsung ke dalam surga, memasukkan kita, na'udzubillah, ke dalam neraka langsung. Kenapa alasannya kira-kira harus ditimbang? Kenapa Abu Zaifah? menunjukkan keadilan Allah. Ahsan. Ya. Untuk menunjukkan keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar manusia menyadari bahwa mereka dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala itu setelah pengadilan. Setelah ditimbang. Setelah ditunjukkan bahwa mereka memang layak untuk masuk ke dalam surga. Bahwa mereka layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazina qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsu syai'a. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan didzalimi sedikit pun. Ya. Mereka tidak akan didzalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun itu sebiji sawi, ya. Baik itu kebaikan maupun keburukan, ataina biha, akan kami datangkan. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai orang yang sebagai yang menghitung atau menghisab. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yauma idzil haqq. Dan timbangan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, adalah benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang telah rugi jiwa-jiwa mereka dengan apa yang mereka zalimi dari ayat-ayat kami. Dan Allah juga berfirman, fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, maka dia pun akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka ibunya telah celaka. Artinya dia mendapatkan kecelakaan dan kerugian. Ini semua menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa meskipun Allah subhanahu wa ta'ala telah tahu bahwa kita ini adalah, bahwa manusia sebagiannya ada yang menjadi penghuni neraka, sebagiannya menjadi penghuni jannah, akan tetapi karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu tidak merasa dizalimi, maka Allah hitung amalan-amalan di hadapan mereka dengan timbangan-timbangan yang penuh keadilan. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ya, ketika di hari perhitungan, di final kehidupan mereka, sebelum mereka masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka, Allah masih menampakkan keadilannya. Permasalahan yang berkaitan dengan al-mizan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, permasalahannya adalah apa yang ditimbang oleh timbangan tersebut. Ya. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Yang ditimbang itu adalah amalan. Dalilnya ayat tadi yang kita baca. Ya. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan sebiji sawi, maka dia akan melihatnya. Amalannya yang ditimbang. Ya. Demikian juga tadi hadis yang kita baca. Ya, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Ya. Ringan di lisan, namun apa? Berat di mizan. Ya. Jadi ucapannya yang ditimbang. Nah, ucapan termasuk amalan. Ya. Ini adalah pendapat yang pertama. Bahwa yang ditimbang adalah amalan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan-catatan amalan. Ya, catatan-catatan amalan. Dalilnya adalah hadis Sahib Al-Bitaqah. Ya, tentang hadis si pemilik kartu. Hadis pemilik kartu. Pernah mendengar hadis ini? Ya. Ketika ada seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan demikian ya, panjang catatan dosa-dosa. Ya. Dia memiliki catatan dosa yang begitu banyak. Ya. Sampai dia merasa putus asa. Tidak memiliki amalan-amalan baik karena saking banyaknya perbuatan jahat, perbuatan jelek yang dia lakukan. Kemudian apa? Kemudian didatangkan satu lembar kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kemudian ditaruh pada sisi timbangan yang lain dan ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah daripada catatan-catatan kejelekannya. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan kebaikan. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang ditimbang dalam mizan al-amal, yang ditimbang dalam timbangan amal itu adalah dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri ditimbang. Ketika ditimbang dilihat apakah berat atau tidak. Ya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Baik. Beliau bercerita bahwa sebagian orang itu mentertawakan Abdullah bin Mas'ud, mentertawakan dirinya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud memiliki betis yang kurus. Ya, betis yang kurus. Ketika itu tersingkap sarung atau baju beliau sehingga kelihatan betis beliau yang kurus, maka manusia pun tertawa, mentertawakan betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah s.a.w. ketika itu melihat mereka tertawa. Qala mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Ya. Kemudian mereka menjawab, qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Wahai Nabi Allah, kami tertawa karena melihat kurus dan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih lahuma afqal fil mizan min ahad. Sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini lebih berat timbangannya di mizan daripada siapapun. Ya. Sesungguhnya kedua betis ya Abdullah ibn Mas'ud ini walaupun dia kecil, kurus, itu lebih berat dibanding siapapun lihat di timbangan amal. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang nanti adalah jasadnya. Karena Abdullah bin Mas'ud itu apa? Ditimbang di ditimbang jasadnya, betisnya ditimbang. Nah, bagaimana? Masing-masing punya dalil kan? Dan dalilnya semua sahih. Ya. Bagaimana menjamak ini semua? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Lumatul I'tiqad dan demikian juga dalam Syarah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan jama'a ba'dul ulama baina hadhihi an-nusus bi anna al-jami' yuzan. Para ulama mengumpulkan dalil-dalil ini ya dengan kesimpulan mereka apa? Al-jami' yuzan, semuanya itu ditimbang ya. Semuanya itu ditimbang. Amalan ditimbang, berat badannya juga ditimbang, kemudian catatan amalannya juga ditimbang. Au annal wazna haqiqa li sahaif haitsu annaha tuthqal wa takhaf wa tukhaf bi hasabil a'mal al maktubah. Atau ya, kesimpulan yang lain bahwasanya wazan yang hakikah, timbangan yang benar itu untuk catatan amal. Ya. Karena apabila catatan amalnya banyak ya, tebal, maka dia akan lebih berat. Apabila catatan amal kebaikannya sedikit, maka dia akan ringan, ya. Ini kan yang menjadi yang apa namanya? Bisa masuk ke kita kan? Bahwa apa? Catatan amal itu seperti antum timbang koran, ya. Menimbang koran kan? Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan. Ketika ini semakin banyak korannya, semakin berat. Ya. Setelah ditimbang catatan amal tersebut, sara al-waznu ka'annahu lil a'mal. Maka ketika catatan amal tersebut ditimbang, maka ketahuan kadar amal kita. Ya. Lihat tariqatul jamaknya ya. Jadi ketika catatan amal itu ditimbang, kan ketahuan amalan kita yang mana yang lebih berat. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah amalan kita yang ditimbang. Padahal yang ditimbang apa? Catatan amal. Ya. Wa amma waznu sahibil amal fal muradu bihi qadrihi wa hurmatihi. Adapun timbangan seseorang yang dimaksud adalah kedudukan dan kehormatannya. Qala wa hadha jam'u hasan jam'un hasanun wallahu a'lam. Dan ini adalah penggabungan yang baik wallahu a'lam. Ya. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama mengatakan apa? Semuanya ditimbang. Ya, amalan ditimbang, badannya ditimbang, catatan amalnya ditimbang. Namun kesimpulan yang kedua apa? Bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Yang dengan catatan amalan tersebut diketahui timbangan amalan dia dan diketahui kedudukannya, berat kedudukannya, yaitu kehormatan dan kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara yang berkaitan dengan timbangan. Ya. Setelah itu apa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Setelah timbangan, ya, itu ada suatu fase yang mengembirakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka akan diberi minuman dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Sungai Al-Kautsar. Ya, yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami akan memberimu, menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Ya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah sungai yang berada dalam surga yang airnya mengalir ke haudun Nabi, ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang haudnya Nabi, tentang telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahrin. Haudi, telagaku itu panjangnya masiratu syahr, sepanjang perjalanan satu bulan. Ya. Wa zawayahu sawa, dan sisi-sisinya itu sama. Ya. Sisi-sisinya itu sama. Artinya berbentuk apa? Berbentuk persegi, ya. Sisi kanan kirinya sama, atas bawahnya sama. Qala wa ma'uhu abyad minal waraq, dan airnya itu lebih susu daripada, lebih putih daripada kertas. Ya. Wa rihuhu atyab minal misk, dan aromanya itu lebih wangi daripada wangi misik. Wa kizanuhu ka nujumis sama, dan jumlah gelasnya itu sama dengan jumlah bintang yang ada di atas langit. Faman syariba minhu fala yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang minum, ya, dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus lama-lamanya. Ya. Subhanallah. Belum masuk ke dalam surga, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan nikmat kubur, ya. Kemudian bagi sebagian orang, ya, yang termasuk tujuh golongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan, ya, di padang mahsyar. Kemudian orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, meresikan tauhidnya hanya kepada Allah, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi haud air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sam'a." Minal Yaman. Sesungguhnya besarnya telagaku itu sebesar jarak antara Ailah. Ailah itu kalau saya tidak salah sebuah kota di Syam, di negeri Syam. Ya. Yordania, Damaskus, di Suriah. Ya. Salah satu kota di sana. Di Jaziratul Arab bagian utara. Ya. Wa Sana'a minal Yaman. Ya, jaraknya dari Ailah ke Son'a, ya, melewati beberapa negara, ya. Saudi kemudian Yaman. Wa inna fihi minal abariq ka'adadin nujumis sama, dan di dalamnya ada gelas-gelas sejumlah bintang yang ada di atas langit. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, permasalahan yang berkenaan dengan al-haud. Sebenarnya masih ada perkara-perkara yang berkenaan tentang al-haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena waktu kita ringkas, kita lanjutkan, ya. Setelah fase al-haud, ya, fase selanjutnya, tentunya yang akan mendapatkan mencicipi haud Nabi SAW adalah para pengikut beliau yang setia kepada beliau. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tidak akan mendapatkan al-haud. Dan demikian juga para ahlul bid'ah. Orang-orang yang membuat syariat baru di luar syariatnya Rasulullah SAW, mereka ini adalah orang-orang yang terbuang, ya, dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terbuang dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fiddin, ya, dalam keadaan yang begitu, ya, sunnah begitu terasing di kalangan manusia, tetaplah kita istiqomah. Tetaplah kita istiqomah menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqidah, di akidah kita. Sesuaikan akidah kita dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil ibadah, dalam peribadahan kita. Fil muamalah, dalam muamalah kita. Dalam akhlak dan adab kita. Kita terapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa mencicipi kenikmatan ini, ikhwan fillah. Jangan sampai nanti jadi penyesalan. Ya, mengklaim menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fase selanjutnya, ikhwan fillah, dan ini adalah fase terakhir sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam jannah, atau dimasukkan ke dalam an-nar, yaitu fase melewati as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat dijelaskan oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala, huwa jusur mamdud ala madnil jahannam. Yang namanya as-sirat adalah jembatan yang membentang di atas jahannam. Ahad minas saif, yang lebih tajam daripada pedang. Wa adaq minasyar, dan lebih halus daripada selembar rambut. Ya. Ini fase ujian terakhir yang akan dihadapi oleh seorang manusia. Tidak ada seorang pun melainkan dia akan melewati ini, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya, dalil yang menunjukkan bahwa adanya sirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatinya, yaitu melewati as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan hal yang demikian itulah suatu yang telah ditetapkan di sisi Rabbmu. Ya. Semua dari kita akan melewati as-sirat. Kemudian ditunjukkan pula, ya, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam as-sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrab jusur jahannam, maka dibentangkanlah jembatan jahannam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akun awwalu awala man yujiz, dan aku adalah orang yang pertama melewatinya. Kemudian beliau mengatakan, wa du'aur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan doanya para rasul pada hari itu ketika mereka melewati as-sirat, sallim sallim, Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ya, mereka masih meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi kalalib mithlu sauq mithlu syauqi as-sa'dan. Dan di jembatan tersebut ada kalalib. Kalalib itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu seperti besi atau duri yang bentuknya seperti ini, apa dalam bahasa kita? Gancu ya. Anu tahu gancu? Kalau kuli-kuli dulu ya di pelabuhan, ketika mereka ingin mengangkat apa karung-karung, mereka pakai gancu. Ya. Seperti tangannya Captain Hook. Ya? Itu bahasa apa itu? Kalau di sini apa namanya itu? Gancu kan? Bahasa Indonesianya gancu. Kan kalau di dalam karung itu ada tulisannya, jangan diambil dengan gancu gitu. Ya. Jadi di atas jembatan itu adalah kalalib, ada gancu. Seperti durinya pohon sa'dan. Jadi pohon sa'dan itu pohon yang berduri. Ini duri-duri yang seperti ini. Ya. Ghoiro annaha la yu'lam qadruhu qad la yu'lam qadru azami azmiha illallah. Ya. Hanya saja tidak ada yang mengetahui keagungan atau kebesaran duri-duri tersebut kecuali Allah. Fatakhtafan nas bi'amalihim. Maka duri-duri tersebut pun merenggut manusia sesuai dengan amalan-amalannya. Ya. Minhum al-mubaq bi'amalih. Tapi di antara mereka ada yang tetap, ya. Tidak direnggut. Karena apa? Karena amalan-amalannya. Wa minhum al-mukhardal. Wa minhum al-mukhardal thumma yanju. Dan di antara mereka yang melintasi jembatan tersebut ada yang tergelincir. Thumma yanju, akan tetapi mereka tetap sampai. Ya. Ini keadaan as-sirat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di sana kita akan melintasi sebuah jembatan yang merintas di atas jahannam. Kemudian di atas jembatan tersebut ada duri-duri yang akan merenggut, ya, seseorang sesuai dengan amalannya. Apabila memang dia layak dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, direnggut oleh duri-duri tersebut. Ya. Dan di sana ada orang-orang yang tidak direnggut karena amalannya, tetap dia berjalan di atas sirat tersebut. Dan ada yang sempat direnggut, tergelincir, namun dia masih bisa berpegangan dan terus melaju sampai ke tepi. Ya. Demikian juga di dalam hadis, untuk lebih memperjelas keadaan as-sirat, di sana ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan demikian juga dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa tursalul al-amanah war-rahim fataquman janabati sirat yaminan wa shimalan." Dikirimlah al-amanah dan ar-rahim, maka al-amanah dan ar-rahim tersebut, ya, maksudnya rahim itu rahim, hubungan kekeluargaan, ya, dikirim dan mereka pun berdiri, mereka berdua berdiri di sisi-sisi as-sirat. Berdiri di sisi as-sirat. Di kanan dan kirinya. Ya. Fayamurru awwalukum kalbarq. Maka orang-orang yang awal, ya, dari kalian itu melaju di atas sirat seperti petir, seperti kilat. Psss. Dengan begitu cepat. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril bark. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi bapak dan ibuku, ya, seperti apa atau apakah yang bisa berjalan secepat kilat? Ya. Maksudnya bagaimana berjalan secepat kilat itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji' fi tarfati ain. Apakah kalian tidak melihat kepada kilat bagaimana dia berjalan dan kembali sekejap mata? Ya. Karena demikian cepatnya. Ya. Orang-orang ada, ya, di kalangan manusia yang bisa melintasi as-sirat dengan secepat kilat. Demikian cepat. Ya. Thumma kamarrir rih. Kemudian yang di bawah itu ada yang berjalan melintasi as-sirat itu seperti bertiupnya angin. Thumma kamarrit thair. Kemudian ada yang berjalan seperti terbangnya seekor burung. Wasyaddir rijal tajri bihim. Dan juga seperti melintasnya seorang penunggang. Saya salah cetak ini, syaddir rihal. Ya. Seperti seorang pengendara yang mengendara dengan begitu cepat. Wa nabiyyukum qa'im 'ala sirat, dan nabi kalian ini berdiri tegak di atas sirat. Yaqul rabbi sallim sallim. Dan mengatakan, wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Oh ya subhanallah, demikian kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masih berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya bisa melewati as-sirat. Hatta tu'jiza a'malul ibad, sampai amalan seorang hamba itu pun melemahkan dirinya. Hatta yaji ar-rajul fala yastati as-sair illa zahfa. Sampai-sampai saking amalannya itu begitu kecil, ya, begitu rendah, sampai-sampai dia melintasi as-sirat, ya, tidaklah dia dapat melintasi as-sirat illa zahfa, kecuali dalam keadaan merangkak. Qala wa fi hafati sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dan di atas as-sirat itu ada kalalib, gancu-gancu tadi, duri-duri tadi, mu'allaqah, tergantung, ma'murah bi akhdhi man umirat bihi, yang dia diperintahkan untuk mengambil. Ya, orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Famahdush najin. Maka di antara manusia ada yang tergelincir, akan tetapi dia berhasil melewati as-sirat. Wa magdusun finnar. Dan orang-orang yang direnggut terjatuh, maka dia pun berada di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk bisa melewati semua fase ini dengan begitu lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketika nyawa kita dicabut, ya, kemudian ketika kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita, kemudian sampai ketika kita ditimbang amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beratkan amalan timbangan kita. Kemudian kita bisa menikmati haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian bisa melewati as-sirat, ya, jembatan yang melintasi jahannam dengan lancar. Inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perjalanan seorang manusia setelah kematiannya, dan setelah itu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bisa melewati as-sirat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang gagal, maka dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Apabila dia termasuk ya orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, akan tetapi di dunia dia sering melakukan kemaksiatan dan didominasi oleh kemaksiatannya, oleh dosanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalasan atas dosa-dosanya. Namun kemudian dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Namun orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga orang-orang yang mulhid, yang tidak mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan berada di dalam api neraka kekal abadi selama-lamanya. Nasallallahu salama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sampaikan pada awal pertemuan kita, apa yang kita sampaikan yang berupa perjalanan hidup manusia setelah kematiannya ini, jangan hanya menjadi ilmu belaka. Artinya hanya menjadi pengetahuan belaka. Oh, tahu bahwa ini fase yang akan kita hadapi. Oh, ini fase yang akan kita hadapi selanjutnya. Oh, ini akhir perjalanan kita. Lah, bukan ini yang kita harapkan. Bukan hanya ini ya. Ini juga kita harapkan. Agar kita punya ilmu. Akan tetapi tidak cukup hanya di situ. Yang kita harapkan dari ini semua apa? Perbaikan amal-amal kita. Perbaikan amal-amal kita. Ya. Tidaklah antum, ya, bukankah antum telah dengarkan bagaimana dahsyatnya yaumul mahsyar? Yang kita butuh naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum telah mendengarkan ya tentang penimbangan amal dan ingin agar amalan kebaikan itu lebih berat daripada amalan kejelekan? Ya, ini semua butuh usaha, ikhwan. Ya, untuk meraih kemudahan dan keberhasilan untuk melewati fase demi fase ini butuh amalan kebaikan. Butuh amalan kebaikan. Oleh karena itu dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Dibutuhkan kesungguh-sungguhan ya khalil fitin rahimani wa rahimakumullah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Semoga dengan amalan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia itu cukup untuk menjadi bekal kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian dua hari ini, ya. Kita sampaikan secara global, ya, tidak secara mendetail karena waktunya yang begitu terbatas. Namun apa yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Dan kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kami perbuat. Tidaklah yang kami lakukan melainkan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.